بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita bab yang ke-90 yaitu babu isgha'il jalisi li haditsin jalisihi alladhi laisa biharamin. Wastinsatil alim wal wa'id hadiri majlisihi. Bab, seorang teman hendaknya menyimak pembicaraan temannya yang tidak mengandung perkara haram, dan orang-orang yang hadir di majlis seorang alim dan pemberi nasihat hendaknya senantiasa mendengarkannya. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, qala an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada' istansitin nasa ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. Dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku pada saat haji wada, istansitin nas, suruh mereka manusia untuk mendengarkan dengan seksama. Kalimat ini, kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada hubungannya dengan bab tadi. Siapapun yang hadir di majlisnya seorang alim atau hadir di majlis orang yang akan menyampaikan nasihat, maka hendaknya mendengarkan dengan seksama setiap apa yang disampaikan oleh seorang alim dan apa yang akan disampaikan oleh seorang pemberi nasihat. Ini termasuk salah satu adab dari adab-adab majlis. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda sebagai tambahan, la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu bila sebahagian kalian memenggal leher sebahagian yang lainnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat sebahagian kalian memenggal leher sebahagian yang lain ini sebagai gambaran dari pembunuhan. Seorang muslim membunuh muslim lainnya. Pembunuhan adalah merupakan kekufuran. Pembunuhan adalah merupakan kekufuran seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, sibabul muslimi fuskun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi, mencela seorang muslim, fusukun, adalah merupakan kefasikan. Wa qitaluhu, dan adapun membunuhnya, kufrun, adalah merupakan kekufuran. Jadi sangat sinkron sekali antara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pada saat haji wada dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian babul wa'dhi wal iqtisad fihi, bab menyampaikan wejangan atau nasihat, wal iqtisad fihi, dan sederhana di dalamnya. Wejangan atau nasihat atau biasa yang sering kita dengar dengan istilah mau'izah, maknanya adalah menyampaikan hukum-hukum syar'i yang disertai dengan memberikan motivasi, dorongan, dan menyampaikan ancaman-ancaman Allah. Ini yang disebut dengan mau'izah, wejangan atau nasihat. Jadi seseorang yang menyampaikan mau'izah adalah orang yang menyampaikan hukum-hukum syar'i disertai dengan dorongan, motivasi untuk beramal, dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik mau'izah, wejangan atau nasihat adalah kitabullah, Al-Quran. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Yunus ayat yang ke-57. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, surat Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, wejangan, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian. Maka sekali lagi, tidak ada mau'izah yang paling baik, paling sempurna, selain dari Al-Quran, kitabullah. Karena Allah menyebut Al-Quran sebagai apa? Mau'izah. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, min rabbikum, dari Rabb kalian. Kemudian berdasarkan bab tadi, seseorang yang akan menyampaikan wejangan atau wasiat atau nasihat hendaknya sederhana di dalamnya. Sederhana dalam artian tidak melakukannya secara terus-menerus. Ini yang dimaksud dengan sederhana di dalam menyampaikan wejangan atau nasihat. Wejangan atau nasihat adalah hal yang sangat bermanfaat jika kita sampaikan kepada saudara kita. Tetapi bila itu dilakukan secara terus-menerus, terlalu sering, hampir tiap jam, maka ini justru bisa membuat saudara kita menjadi bosan dan kesal karenanya. Ya. Oleh karena itu, dalam kita menyampaikan wejangan atau nasihat, hendaknya selalu pertengahan, iktisad, sederhana di dalamnya. Nah, mungkin sepekan sekali atau sepekan dua kali. Kalau nasihat atau wejangan itu disampaikan setiap jam, ini tentu akan membuat orang yang mendengarnya menjadi bosan. Walaupun isinya kebaikan, hampir setiap jam, jam 7 ngasih wejangan, nanti jam 8 dikumpulkan lagi orang, kasih wejangan lagi, jam 9, jam 10, jam 11, dan seterusnya. Jelas orang yang mendengarkannya akan bosan, tidak bisa mendapat manfaat apapun dari wejangan tersebut. Jangankan yang mendengarkan wejangan, bisa saja yang menyampaikan wejangan pun bosan. Oleh karena itu, maka hendaknya selalu memilih jalan iktisad, sederhana, tidak terlalu sering. Qala Allah Ta'ala, thayyib tadi berkenaan dengan bab. Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Quran Surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahi manusia menuju jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan wejangan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, serta ajak dialog dengan cara yang baik. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga metode dakwah, metode mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Metode yang pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan hikmah. Nah, hikmah dalam dakwah di antaranya, pertama dengan cara meletakkan setiap perkara pada tempatnya, meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Ini salah satu gambaran dari hikmah dalam dakwah. Kemudian yang kedua, menyampaikan dakwah, ya, pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat. Yang ketiga, menyampaikan dakwah di tempat yang tepat, ya, pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Nah, karena kadang-kadang ada tempat-tempat di mana tidak pas jika disampaikan dakwah di situ. Demikian juga ada waktu-waktu yang tidak pas kalau disampaikan dakwah, wejangan, nasihat, pesan di waktu tersebut. Jadi seseorang ketika akan mengajak manusia kepada kebaikan dalam artian berdakwah, hendaknya cara yang harus dilakukan pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah, meletakkan setiap perkara tepat pada tempatnya, memposisikan manusia sesuai dengan keadaannya. Karena jelas manusia berbeda-beda keadaannya. Ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan wejangan, nasihat atau dakwah itu di tempat yang tepat. Tidak semua tempat. Ya. Nah, ada tempat-tempat yang tidak layak, yang sangat tidak mungkin orang itu mendengarkan dakwah di sana. Menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan. Jelas ini tidak tepat. Kemudian juga dakwah hendaknya disampaikan pada waktu yang tepat. Ya. Tidak setiap waktu. Nah, waktu yang tepat. Tapi bil hikmah, ini yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah. Adapun hikmah itu sendiri, ya, hikmah itu sendiri maknanya adalah wad'u syai' fi mahillihi, kata para ulama. Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini hikmah. Ya. Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mau'idhah al-hasanah. Ini yang ada hubungannya dengan bab. Mau'idho hasanah, wejangan yang baik, nasihat yang baik, ini termasuk salah satu dari metode dakwah. Ya. Selain menyampaikan hukum-hukum syar'i dalam dakwah, juga perlu didukung dengan menyampaikan hal-hal yang sifatnya memberi apa? Motivasi, memberi dorongan. Agar orang semangat belajar, semangat beramal, semangat beribadah. Dan juga menyampaikan tarhib, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mendengar itu menjadi takut, ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mau'idhah al-hasanah. Nah. Jadi intinya menggunakan uslub yang baik, menggunakan retorika yang baik, ya. Setiap tempat ada pembicaraan dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Kullu maqalin maqam, likulli maqal maqam, wa likulli maqam maqal. Setiap tempat, setiap pembicaraan ada tempatnya dan setiap tempat ada pembicaraannya. Nah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog dengan cara yang baik. Itu jika diperlukan. Dan tidak setiap dai, tidak setiap orang yang hendak berdakwah itu mesti menempuh metode jidal, dialog, ya. Yang diperbolehkan untuk melakukan hal itu adalah yang bisa berdialog dengan cara yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menyebutkan wajadilhum, tapi ada kelanjutannya, apa itu? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kalau seseorang tidak bisa berdialog dengan cara yang baik, maka jangan lakukan dialog. Dan rata-rata orang yang berdialog itu yang dicari bukan kebenaran, tapi kemenangan. Jelas kalau yang seperti ini salah kaprah. Oleh karena itu para salaf sangat tidak menyukai jidal. Para salaf sangat tidak menyukai apa? Jidal, berdebat, ya. Nah, mendebatkan sesuatu yang sudah jelas secara hukum. Kalau sesuatu yang sudah jelas secara hukum, itu kewajibannya diamalkan, bukan kemudian diperdebatkan. Nah, jadi inilah tadi tiga metode dalam dakwah, yaitu bil hikmah, kemudian bil mau'idhatil hasanah, dan bil jidal, bil latihya ahsan. Yang ada hubungan dengan bab adalah kata-kata al mau'idhah al hasanah. Wejangan, nasihat, mau'idhah dengan cara yang baik. Nah. Qala an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, qala kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marrah. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, qala, beliau mengatakan, adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau biasa yudzakkiruna, menyampaikan peringatan kepada kami, fi kulli khamisin, pada setiap hari Kamis, marratan, satu kali, berarti sepekan sekali. Dan hari yang dipilihnya adalah hari apa? Hari Kamis, ya. Ini hari Kamis hampir sama dengan kalau dalam hitungan atau dalam angka itu angka 3. Safar yang paling baik juga safar hari Kamis. Di hari Kamis juga termasuk salah satu hari yang disunahkan untuk melakukan apa? Saum. Ya, untuk melakukan saum. Dan hari Kamis juga hari yang baik, hari yang tepat jika digunakan untuk menyampaikan apa? Nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan dars, pelajaran. Disampaikan sekali lagi oleh Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah bahwa dulu sahabat Ibnu Mas'ud, beliau biasa menyampaikan peringatan kepada kami pada setiap hari Kamis berapa kali? Satu kali. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah Ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, la wadidtu, sungguh aku sangat menginginkan, annaka dzakartana kulla yaumin, engkau menyampaikan peringatan kepada kami, kulla yaumin, setiap hari. ya. Sungguh aku sangat ingin engkau menyampaikan peringatan kepada kami setiap hari. Jangan cuman sepekan sekali, sudah sepekan sekali lagi. Ya. Teman-temannya sahabat Ibnu Mas'ud inginnya sahabat Ibnu Mas'ud itu menyampaikan wejangan itu setiap hari. Ini menggambarkan betapa rindunya mereka kepada yang namanya wejangan, kepada yang namanya nasihat. Selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti. Gambaran bahwa mereka sangat haus sekali terhadap apa? Ilmu. Ya. Nah. Faqala, maka sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Muttafaqun alaih. Ketahuilah, innahu sesungguhnya, yamna'uni min dhalika, yang mencegahku untuk melakukan hal itu adalah karena akrohu an umillakum. Aku sangat tidak ingin, tidak suka, ya, bila membuat kalian bosan. Aku sangat tidak ingin, tidak suka, bila membuat kalian apa? Bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Rasulullah yatakhawwaluna. Dan aku berjanji akan menyampaikan wejangan, nasihat kepada kalian sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan untuk itu. Ya. Yaitu diambil satu hari dari apa? Sepekan. Makhafatas samati alaina. Karena khawatir, ya, membuat kita bosan. Nah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini alasan sahabat Ibnu Mas'ud kenapa beliau, ya, hanya menyampaikan satu kali nasihat wejangan dalam sepekan. Beliau khawatir, ya, membuat para pendengar menjadi apa? Bosan. Kemudian beliau melakukan hal itu juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pun tidak setiap saat menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, ya. Nah, itu semua beliau lakukan karena khawatir kita menjadi bosan karenanya, ya. Sesuatu yang bermanfaat karena apa, ada hal yang keliru di dalamnya, ada hal yang salah di dalamnya, maka menjadi hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan tentu ini sesuatu yang tidak baik. Untuk itulah penyampaian wejangan itu harus sederhana, ya. Harus sederhana. Jangan terlalu berlebihan karena khawatir menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah. Selanjutnya hadis yang kedua. Wa'an Abil Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi mani'atun min fiqhihi fa'atilu as-salata wa aqsiru al-khutbata. Rawahu Muslimun. Dari Abul Yaqzan Ammar bin Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salati rajul, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya khutbah seseorang, ma'innatun min fiqhihi, adalah tanda dari pemahamannya, adalah tanda dari pemahamannya atau fikihnya, karena fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu, faham. Fa'atilu as-salata wa aqsiru al-khutbata. Oleh karena itu, perpanjanglah salat dan ringkaslah khutbah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini jelas ada hubungan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qisara khutbatihi, ringkas apa dalam khutbahnya. Khutbah perlu diringkas supaya tidak membuat orang yang mendengarkan menjadi bosan dan faidah yang telah didengarkannya menjadi hilang. Ya. Nah, dan khutbah itu bagian daripada mau'izah, bagian dari ujangan, bagian dari nasihat, karena isi dari khutbah itu adalah nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan. Maka khutbah pun perlu sederhana, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lama, dan juga jangan terlalu sering. Hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, meskipun zahirnya berhubungan dengan khutbah Jumat, namun berlaku pula bagi khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, bagi khutbah-khutbah yang lainnya. Sekali lagi, walaupun secara zahirnya berhubungan dengan khutbah apa? Jumat, namun juga berlaku bagi khutbah-khutbah lainnya. Jadi khutbah itu hendaknya disampaikan secara ringkas. Jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele. Karena pertama akan membuat bosan. Yang kedua, faidah yang disampaikan tidak bisa diserap dengan baik. Mending kalau khutbah panjang itu bagus yang menyampaikannya, menarik ya si pendengar. Nah, kalau sudah lama khutbahnya, kemudian yang khutbahnya juga pelan, terus sulit sekali bisa dipahami isinya, jelas ini akan membuat orang yang mendengarkannya juga pusing, ngantuk ya. Pada akhirnya juga dalam hati ada kedongkolan yang luar biasa. Ya kan, menanti-nanti agar segera khutbah ini ditutup. Bahkan kalau yang nakal itu biasanya di belakang itu sudah bilang barakallah, barakallah gitu ya. Maksudnya ngasih tahu, sudah selesailah, jangan lama lama. Nah, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Oleh karena itu, khutbah mesti disampaikan secara ringkas, padat, jelas ya, bisa disimpulkan dengan baik. Nah, panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang adalah tanda dari apa? Pemahamannya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, fa'atilu as-salah, panjangkanlah sholat. Soal panjang sholat ini kata para ulama, amrun nisbi, termasuk perkara yang nisbi, artinya tidak secara mutlak. Ya, berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang dimaksud dengan atilus salat, panjangkanlah salat, itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti memang mutlak harus panjang, tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menegur sahabat siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ini akan membuat fitnah di tengah-tengah manusia wahai Mu'ad? Ketika beliau memimpin sholat isya, ya, ada di antara jamaah, di antara makmum yang sudah enggak tahan karena terlalu lama. Demikian juga Nabi SAW pernah menegur seseorang yang menjadi imam pada saat sholat subuh, ditegur ya, karena terlalu lama ya. Nah, ini menunjukkan bahwa lama dalam sholat itu amrun nisbi, perkara yang nisbi ya, tidak secara mutlak bahwa memang harus panjang, tidak, tetap melihat situasi dan kondisi, melihat situasi dan kondisi ya. Kalau subuh mungkin orang masih segar ya, maka bolehlah membaca surat-surat yang agak panjang, maghrib, ya. Ini biasanya orang lelah pulang bekerja, maka jangan terlalu panjang. Nah, isya pun demikian, zuhur mungkin saja cuaca panas, gerah. Kalau terlalu lama juga bikin kesel makmum, ya. Jadi intinya seorang imam itu harus melihat kondisi makmum, ya. Atilus sholah, panjangkan sholat. Kalau sebagai kalau seseorang menjadi imam, maka dia tetap memperhatikan kondisi makmum. Kalau seseorang sholat sendirian, maka bisa jadi, ya, dia memanjangkan sholatnya sekehendaknya. Ya. Jadi perintah Nabi SAW, fa'atilu as-salah, panjangkanlah sholat. Ini kalau berkaitan dengan seorang imam, maka dia harus tetap memperhatikan keadaan makmum. Tapi kalau sholatnya sendirian, maka dia boleh memperpanjang sholatnya semaunya. Ya. Nah. Fa'atilu as-salata wa aqsiru al-khutbata, panjangkan sholat dan ringkas khutbahnya. Nah, dan ringkas khutbah. Tayyib. Qala wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qala, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun min al-qaum. فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bainama ana usolli, ketika aku salat, ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah, idh, tiba-tiba atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang termasuk bermakmum kepada Rasul, bersin. Fakultu, maka kata Muawiyah bin Hakam, aku ucapkan yarhamukallah, latah, ya. Jadi ketika sholat di belakang Rasul SAW, ada salah seorang dari jamaah itu yang bersin. Kemudian Muawiyah ibn al-Hakam secara latah mengucapkan yarhamukallah, padahal itu dalam kondisi apa? Salat, ya. Padahal dalam kondisi salat. Faramani al-qaum bi absarihim, maka semua orang menatapku, ya. Semua orang menatapku, melihat kepadaku. Fakultu wa thukla ummayah, ma sya'nukum tangzuruna ilayya. Maka aku pun kesal, kemudian ku katakan, apa urusan kalian melihat kepadaku? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Kemudian semua orang itu memukulkan tangan-tangannya ke paha-pahanya. Maksud mereka adalah dalam rangka mendiamkan siapa? Muawiyah ibn al-Hakam. Jadi kejadiannya, ketika sholat berjamaah, ada seorang laki-laki yang bersin, kemudian Muawiyah ibn al-Hakam mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sontak kata-kata yang diucapkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam ini membuat jamaah lain melirik ke siapa? Ke Muawiyah bin Hakam, melirik, ya, dan enggak pernah kejadian seperti itu. Nah, anu salatnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Melirik, kemudian Muawiyah bin Hakam berbicara lagi. Loh, ngapain kalian melihat kepadaku? Akhirnya semua orang yang melihat kepadanya memberi isyarat supaya Muawiyah diam dengan cara apa? Menepukkan atau memukulkan tangannya ke pahanya. Nah, falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kemudian kata Muawiyah bin Al-Hakam, ketika aku melihat mereka dan aku mengerti mereka melakukan hal itu agar aku diam. Falamma shalla Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah selesai sholatnya, qala fa bi abi huwa wa ummi, Rasulullah mendatangi Muawiyah, beliau menasehatinya. Qala fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi ayahku, beliau dan ibuku, aku, kata Muawiyah bin Al-Hakam, tidak pernah melihat ada seorang guru sebelumnya, tidak pula setelahnya, ahsana ta'liman minhu, yang pengajarannya lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak marah kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Rasulullah memberi wejangan, nasihat yang baik. Fawallah, kemudian kata Muawiyah bin Al-Hakam, demi Allah, ma kaharani, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membentakku, wala dorobani, tidak memukulku, wala syatafani, wala syatamani, dan tidak pula mencaci makiku. Beliau dalam ujangannya, dalam pesannya, beliau hanya menyampaikan, inna hadihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini sholat. Sholat itu tidak pantas bila ada kata-kata manusia yang diucapkan di dalamnya. Innama hiya tasbihu wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kurang lebih seperti itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyatin. Wa qad jaa Allah bil Islam, wa inna minna rijalan yatuna al-kuhan. Qala fala ta'tihim. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Qala dhaka shay'un yajidunahu fi sudurihim, fala yasuddannahum. Rawahu Muslimun. Baik, hadis yang ketiga, hadis dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, juga di dalamnya mengandung berita, kabar untuk kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan wejangan, nasihat, maka beliau menyampaikannya dengan cara yang baik. Beliau menyampaikannya dengan cara yang baik. Beliau tidak menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh Muawiyah ibn al-Hakam dengan keras. Nah, dan wejangan, nasihat yang baik adalah mau'izah. Adalah termasuk ke dalam mau'izah. Cara-cara Nabi SAW dalam menyampaikan mau'izah itu beliau sampaikan dengan sangat baik, ya. Nah, tidak membuat kesal, ya. Tidak membuat jengkel orang yang mendengarnya. Dan ini dipersaksikan langsung oleh sahabat Muawiyah ibn al-Hakam. Aku enggak pernah melihat ada seorang guru, ya, sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik cara pengajarannya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ketika menyampaikan mau'idzah, nasihat, wejangan, beliau tidak pernah membentak, tidak pernah memukulku, dan tidak juga mencaci makiku. Nah, di dalam hadis ini banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Antara lain, faidah pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, la ba'sa an yaltafital musalli aw yanzuru idza kana dzalika li maslahatin aw hajatin. Faidah pertama, tidak mengapa bagi orang yang sholat untuk melirik ya, atau melihat sedikit ke satu tempat. Idza kana dzalika li maslahatin aw hajatin, apabila ada maslahat atau kebutuhan. Ini faedah pertama. Tidak mengapa bagi orang yang sholat untuk melirik atau melihat ke satu tempat jika ada maslahat atau ada apa? Kebutuhan. Faedah ini diambil dari kejadian tadi di mana para sahabat, para jamaah sholat, ketika mereka mendengar Muawiyah ibnul Hakam mengucapkan apa? Yarhamukallah. Maka mereka semua melirik ke arah siapa? Ke arah Muawiyah. Mereka semua melihat. Aneh. Ya. Baik. Jadi disimpulkan dari situ tentang bolehnya orang yang sholat melirik sedikit ya, atau melihat satu tempat ketika ada kebutuhan atau maslahat. Namun yang paling afdol, ya, yang paling afdol, orang yang sholat itu tetap melihat ke tempat sujud. Gak boleh matanya ngelihat kanan, kiri, ke depan, gak ada kebutuhan apapun. Ya, lagi sholat di belakang, matanya ke depan. Kadang lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, atau ya, gerakan mata, gak boleh. Mata lebih utama harus melihat ke tempat sujud sedang berdiri itu. Jangan sampai orang takbiratul ihram Allahu Akbar ini aja ke depan sambil baca tapi matanya ke depan, ke kanan. Ada orang lewat lirik ini lagi. Ada orang jongkok lihat gini lagi ya. Enggak boleh. Nah, seperti ini. Karena enggak ada kebutuhan, enggak ada maslahat di dalamnya. Kecuali kalau apa tadi ada maslahat, ada kebutuhan. Misalnya sedang sholat, tiba-tiba ada terdengar anak yang jatuh di samping. Boleh dia melirik sedikit, melihat, memastikan apakah anak itu jatuhnya membuat dia apa tidak bisa bangun lagi, atau kakinya patah, atau tangannya patah, atau tidak. Ini gak masalah. Dan itu spontan, gak apa-apa. Ya. Kecuali pada saat tasyahud. Kalau pada saat tasyahud, maka pandangan mata diarahkan ke jari telunjuk yang berisyarat. Ya, ini pada saat apa? Tasyahud. Nah, melihat ke arah jari telunjuk yang berisyarat. Nah. Kemudian faedah yang lainnya yang kedua, annal amal al-yasira fis salat la yadur. Bergerak sedikit pada saat sholat ya, tidak membahayakan. Ini faedah kedua. Al-amal al-yasir fis salat la yadur. Bergerak sedikit pada saat sholat tidak membahayakan. Faedah ini diambil dari kisah tadi juga. Ketika para sahabat memukulkan tangan-tangannya ke pahanya. Maksudnya isyarat supaya Muawiyah ibn Hakam diam dan tidak bicara lagi. Dari situ diambil sekali lagi faidah tentang bolehnya bergerak sedikit ya, dan itu tidak membahayakan apa? Salat. Misalnya kita sedang salat ya, ada lalat tempel di hidung, ya jangan dibiarkan saja. Boleh menggerakkan tangan sedikit untuk mengusir apa? Lalat, ada apa nyamuk nempel di kaki. Hayo we gutak-gitak. Jangan segera gerakan apa? Kakinya supaya si nyamuk itu terbang. Ya, enggak masalah gerakan-gerakan yang sedikit di dalam sholat itu. Telinga gatel, enggak apa-apa digaruk. Ya, ada sesuatu yang gatel, enggak masalah digaruk. Jangan dibiarkan akhirnya kepala yang gerak-gerak. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak apa-apa digaruk. Ya, ada yang gatel digaruk, ada yang kagok dihilangkan, enggak masalah. Nah, itu gerakan-gerakan yang sedikit tidak membahayakan apa? Salat, ya. Tidak membahayakan salat. Nah, seperti kalau imam salah, ya kan? Misalnya imam salah, kita boleh ya melihat kemudian menegur dengan ucapan apa? Subhanallah. Kalau para wanita kan bukan dengan subhanallah, tapi dengan cara apa? Tasfik, menggerakkan tangannya. Nah ini gerakan, dan itu tidak mengapa, tidak membahayakan sholat. Nah, kemudian faedah yang lainnya, berbicara pada saat sholat itu tidak diperbolehkan, dalam artian membatalkan apa? Sholat. Berbicara pada saat sholat tidak diperbolehkan. Al-kalam fi sholat la yajuz wa annahu mubtilun laha. Berbicara pada saat sholat tidak boleh dan membatalkan sholat, kecuali kalau seseorang dalam keadaan jahil, bodoh, atau apa? Lupa. Ya. Seperti kasus yang menimpa Muawiyah ibnul Hakam. Beliau lupa kalau sedang sholat. Ya. Atau dalam keadaan beliau lalai pada saat itu. Nah. Jadi kalau lupa, gak masalah. Ya. Kalau lupa sedang sholat, gak masalah. Misalnya orang sedang sholat, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, dijawab langsung. Waalaikumsalam. Dan dia sedang sholat. Ya. Atau sedang sholat misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Sebentar. Padahal lagi sholat. Ini kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan mungkin sifatnya apa? Spontan. Ya. Gak masalah. Tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu yang sengaja bicara. Lagi sholat, hanya ke temennya, ente udah makan aja, cek temennya teh acan, ya, nah ini aru nggak boleh ngobrol dalam sholat, ya. Kalau kata-kata yang spontan keluar terucap nggak disengaja atau bahkan lupa, ini tidak jadi masalah. Gimana kalau ada orang mengucapkan salam kita dalam posisi sholat, apa yang harus kita lakukan? Boleh kita jawab dengan berisyarat, ya, boleh kita jawab dengan berisyarat, mengisyarat tangan begini, ya. Perut telapak tangan di bawah, punggungnya di atas. Ini sebagai isyarat, sebagai jawaban salam. Kalau kondisi kita sedang sholat, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dizoikan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullahu taala. Nah. Atau kalau misalnya ketika kita sholat, di depan kita pintu. Gak jauh, kita sholat tepat di depan pintu. Ada orang mengetuk pintu atau ada anak ingin masuk. Gak apa-apa, kita maju sedikit, buka pintunya. Lanjutkan sholat. Ini termasuk juga gerakan yang tidak membahayakan sholat. Kecuali kalau pintunya jauh, jangan sampai jalan kaki dulu. Oke lah sekedap, weh. Dibuka terus balik lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi ada gerakan-gerakan yang tidak membahayakan sholat, gerakan-gerakan yang sederhana. Ada juga kata-kata yang tidak membatalkan apa? Sholat. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.